الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله كوم مسلمين والمسلمات وأبناء الطلبة رحمني ورحمكم الله InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan pembahasan dari matan Jawami'il Akhbar. Yang mana kitab ini atau matan ini dibuat, ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah kita telah memasuki hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. Tayyib ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam matan kitab ini beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan menyebutkan tentang hadis-hadis yang itu merupakan pokok agama dan juga pondasi akhlak. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang ringkas, hadis-hadis yang sering kita dengar. Dan malam ini kita telah memasuki hadis yang ketujuh. Hadis-hadis yang telah kita lewati tentunya alangkah baiknya kita hafalkan. Kita hafalkan, kita ingat diri-diri kita dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis-hadis yang ringkas dan pertemuannya hanya satu kali dalam seminggu. Kemudian dalam setiap pertemuan kita belum tentu melewati satu hadis. Bisa jadi beberapa kali pertemuan baru melewati hadis pertama, kedua dan seterusnya. Artinya banyak sekali waktu kita kalau seandainya kita gunakan untuk menghafalnya sampai hadis yang ketujuh, Masya Allah luar biasa manfaatnya. Dan karena ini pembahasan akhlak kebanyakannya, tentu ini sangat penting bagi kita di kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan ketika kita melihat seseorang yang melakukan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, ketika kita telah menghafalkan hadis-hadis ini, tentunya kita akan mudah untuk mengingatkan mereka. Dan keseringannya, kebiasaannya, orang akan lebih mudah menerima nasihat-nasihat jika nasihat tersebut disebutkan dalilnya, disebutkan surahnya, disebutkan hadisnya. Oleh karenanya hadis-hadis yang ringkas ini alangkah baiknya kita menghafalkannya agar bermanfaat bagi kita dan masyarakat di sekitar kita. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang ketujuh beliau menyebutkan rahimahullah tentang khisalu munafiq, khisalul munafiq, tentang watak atau sifat-sifat orang munafik. Sebelumnya kita sebutkan tentang pembagian kemunafikan. Di dalam syariat, munafik dibagi menjadi dua. Ada munafik yang besar, yang itu permasalahan i'tiqad, keyakinan. Seperti seseorang menampakkan Islamnya dan menyembunyikan kekufurannya. Kufur model ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah. Adapun yang kedua, yaitu yang di bawahnya, yakni seseorang menampakkan amalan yang baik di tengah-tengah masyarakat, namun ketika dia sendirian, dia melakukan amalan-amalan yang buruk, melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Dan nifak yang model kedua ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, namun bisa mengantarkan dia kepada nifak yang pertama. Bisa mengantarkan pelakunya ke nifak yang model pertama. Artinya, kalau yang pertama bisa mengeluarkan langsung, yang kedua tidak langsung mengeluarkan, namun bisa mengantarkan seseorang tersebut kepada keluar dari agamanya. Adapun hadis yang kita sebutkan tentang sifat-sifat munafik, maka ini termasuk ke pembahasan munafik al-amali, kemunafikan yang model kedua. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun kalau seandainya pelaku tersebut senantiasa melakukan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi tentang sifat-sifat munafik, maka lama-kelamaan dia akan keluar dari agama Islam. Adapun sifat yang pertama Nabi sebutkan, yaitu tentang dusta, kemudian tentang khianat, tentang mengingkar janji, dan terakhir tentang curang ketika berselisih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan sifat pertama yaitu al-kadzib, dusta. Sifat pertama adalah al-kadzib, kedustaan. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar pada masanya, Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wa yuqalu, dan dikatakan, usun nifaqi alladhi bunya alayhi nifaqu al-kadhibu. Kata Al-Hasan, beliau menukilkan perkataan yang lainnya. Beliau menyebutkan usun nifaq, pondasi ataupun asal dari kemunafikan. Asal kemunafikan artinya hal pertama yang mengantarkan kemunafikan. Alladhi bunya alaihi nifaq, yang kemunafikan dibangun di atasnya. Adalah al-kadhibu, adalah kedustaan. Berdusta ini merupakan pondasi awal dari kemunafikan. Ketika seseorang senantiasa dia berdusta atau membiasakan dirinya dengan kedustaan, menunjukkan orang tersebut bisa jadi pada dirinya terkumpul sifat munafik yang lainnya. Kenapa? Karena asal daripada kemunafikan adalah kedustaan. Gemar berdusta ketika berbicara, walaupun terkadang niatnya ingin menertawakan atau membuat lucu. Diancam oleh Nabi alaihi salatu wasalam orang yang model seperti ini. Hal tersebut saja tidak dibolehkan, apalagi ketika dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar di dalam surah As-Saff ayat ke-7, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Dan siapa lagi, kata Allah, azlamu, yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahil kadhib, yang dia menyebutkan tentang Allah dalam keadaan dia berdusta, menyebutkan tentang agama Allah dalam keadaan berdusta. Ini sezalim-zalim manusia, seburuk-buruk manusia. Dia mengatakan Allah berfirman, namun ternyata ucapan tersebut tidak didapatkan di dalam Al-Quran, tidak didapatkan di dalam hadis-hadis qudsi, atau bisa jadi ada namun derajatnya tidak sahih. Maka ini seburuk-buruk manusia. Atau dia mengucapkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang dia dengar, namun dia tidak mengetahui kesahihan hadis tersebut. Dia sampaikan apa yang dia dengar seperti sekelompok manusia. Setelah selesai solatnya, dia berdiri di hadapan manusia membacakan sebuah buku, yang buku tersebut terkumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu, palsu. Dia mengajak manusia ke jalan Allah, namun dengan cara berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasalam. Ini seburuk-buruk manusia. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, menyebutkan tentang Allah dalam keadaan dia berdusta. Seburuk-buruk manusia model yang seperti ini. Dan juga hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kedustaan, bohong terhadap Allah, terhadap Rasulnya, ataupun terhadap kaum muslimin merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar yang Nabi ancam pelakunya dengan neraka. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, kata Nabi, iyyakum wal kadhib, berhati-hatilah oleh kalian dari kedustaan, dari bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan. Yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini syahidnya, ini intinya. Dan sungguh kejahatan atau kejelekan yahdi ilan nar, akan mengantarkan kepada neraka. Ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang yang berdusta, gemar dalam berdusta. Walaupun seperti yang awalnya kita sebutkan, dia berdusta tujuannya untuk membuat orang lain tertawa, membuat lucu. Namun tidak nyata dia berbohong dalam mengucapkan hal tersebut. Hal demikian juga termasuk ke dalam kedustaan yang diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan neraka Allah. Oleh karenanya hadirin wal hadirat wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah, jauhkan diri kita dari kedustaan. Jangan sampai kita berdusta. Walaupun terkadang dalam keadaan kita sangat terdesak sekalipun. Makanya ada sebuah ucapan disebutkan, katakan kebenaran walau kana murran, walaupun kebenaran tersebut pahit, walaupun terkadang yang engkau ucapkan bisa mengeluarkanmu dari pekerjaanmu, walaupun terkadang kejujuran yang engkau ucapkan bisa memisahkan antara dirimu dan teman-temanmu yang jelek, senantiasa ucapkan kebenaran. Bisa jadi dengan ucapan kebenaranmu kau dikeluarkan dari pekerjaanmu, namun Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang tahu? Ataupun seandainya Allah tidak menggantikannya di dunia, percayalah, inna wa'adallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Seandainya Allah tidak menggantinya di dunia, Allah akan ganti di akhirat nantinya. Tetaplah jujur, jangan berdusta. Sesulit apapun, walaupun seandainya santri sekalipun, dengan kejujuranmu engkau dikeluarkan dari pondok. Engkau melakukan kesalahan, ditanya, jawab yang jujur. Atau temanmu melakukan kesalahan, engkau ditanya, interogasi, sebutkan yang jujur, orang akan mencintaimu dan temanmu akan mendapatkan manfaat. Kalau seandainya dia berdusta, kemudian engkau membela, maka dia senantiasa akan di atas kedustaannya, tidak akan mendapatkan manfaat atas dirinya. Oleh karenanya, tetaplah jujur. Jauhkan diri kita dari kedustaan. Itulah sifat yang pertama yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan tentang sifat orang munafik. Adapun sifat yang kedua tentang sifat orang-orang munafik, yaitu wa idza tumina khana, ketika dia dipercaya, ketika dia diberi amanah, khana, dia berkhianat, mengkhianati amanah. disebutkan amanah, orangnya disebutkan al-amin, karena yang lainnya percaya dengan dirinya, percaya. Oleh karenanya makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu digelar dengan al-amin, karena beliau terpercaya. Orang-orang pada masanya percaya dengan Rasulullah. Ketika kaum Quraisy mereka melakukan perjalanan pergi meninggalkan rumahnya, mereka titipkan kepada Rasulullah. Oleh karenanya Rasulullah disebut al-amin, orang yang dipercaya. Dan lawan daripada al-amin khain, pengkhianat. Dan ini merupakan sifat orang munafik, berkhianat, tidak bisa menjaga amanah. Di dalam surah Al-Anfal ayat 27 Allah Jalla wa Ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengajak orang-orang yang beriman. Tentunya panggilan ini terhadap kita, orang-orang beriman. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, maka haruslah diri kita merasa terpanggil. Kita perhatikan ayat tersebut. Apa yang ingin Allah sebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, kita orang-orang beriman, la takhunullaha war rasul. Janganlah kalian berkhianat. Janganlah kalian berkhianat terhadap Allah dan Rasul. Watakhunu amanatakum atau amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau kalian berkhianat atas kepercayaan-kepercayaan di antara kalian, atas kepercayaan-kepercayaan di antara kalian, yakni amanah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Apa yang Allah larang dari kita? Agar kita tidak berdusta. Afwan, agar kita tidak berkhianat terhadap Allah, terhadap Rasul. Apa maksud daripada khianat terhadap Allah dan Rasul? Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, kitab beliau, beliau menyebutkan yang dimaksudkan berkhianat atas Allah dan Rasulnya, yaitu dhayya'a syai'an, engkau meninggalkan sesuatu. Mimma amarallahu ta'ala bihi wa rasuluh, dari apa-apa yang Allah perintahkan. Dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Atau ini model pertama, khianat terhadap Allah dan Rasulnya. yaitu jangan engkau meninggalkan, menyia-nyiakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini modal pertama, khianat, pengkhianatan. Modal kedua, au irtakaba syai'an mimma nahallahu anhu wa rasuluh. Atau engkau melakukan sesuatu apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Maka hal ini disebutkan termasuk khianat. Ketika ada perintah Allah, perintah Rasulnya, kita sia-siakan, kita tinggalkan, menunjukkan kita berkhianat atas Allah dan Rasulnya. Atau kita melakukan maksiat, dosa, ini juga termasuk khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Dan Allah Jalla wa'ala di dalam ayatnya yang lain menyebutkan tentang watak dari manusia. Sifat yang ma'ruf dari manusia, yaitu yang pertama dia zalim. Sifat manusia yang ada pada manusia, zalim. Yang kedua adalah jahula, bodoh. Sifat manusia. Buktinya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kata Allah, kami tawarkan kepada, kami tawarkan amanah. Dalam surat apa itu? Al-Ahzab. Allah sebutkan, kami tawarkan kepada, afwan, kami tawarkan amanah. Maksudnya kami percayakan. Al-Samawat. Kepada langit-langit. Wal-Ardi. Dan bumi. Wal jibal, dan gunung. Allah tawarkan amanah kepada makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang perkasa, ditawarkan kepada mereka amanah. Namun Allah lanjutkan, fa'abaina ayyahmil naha. Namun ternyata makhluk-makhluk yang besar tersebut, makhluk-makhluk yang perkasa tersebut, yang kokoh, langit kokoh. Engkau tidak melihat tiang-tiang, namun dia berdiri kokoh di atas bumi. Bagaimana kokohnya? Semua manusia bisa menginjak di atasnya. Gunung, bagaimana kokohnya? Namun ketika Allah tawarkan kepada mereka amanah, maksudnya ditawarkan adalah syariat. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan, enggak berani. Wa'ashfaqna minha. Mereka merasa enggan, merasa payah menggenggam amanah tersebut. Amanah yang Allah tawarkan kepada mereka, makhluk yang besar, makhluk yang kokoh, makhluk yang luar biasa. Namun mereka enggan. Kemudian Allah lanjutkan, wa hamalaha al-insan, ditawarkan kepada manusia, mereka mengambil amanah tersebut. Mengambil amanah tersebut. Syariat Allah, mereka siap. Seakan-akan mereka katakan demikian. Ketika ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, makhluk-makhluk yang besar tersebut menolak. Enggak mampu mereka. Namun manusia, makhluk yang kecil, mereka ingin menggenggam amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan, mereka mengambil amanah yang ditawarkan oleh Allah. Kemudian Allah lanjutkan, innahu kana dhuluman jahula. Karena sesungguhnya manusia dhuluman, zalim, wa jahula, bodoh. Sifat manusia. Ditawarkan amanah, ditawarkan syariat, ini wajib, ini haram. Gunung enggak berani, langit tidak berani, bumi tidak berani, manusia berani mengenggamnya, berani mengambilnya. Kenapa? Mereka zalim, mereka bodoh. Oleh karenanya disebutkan oleh Al-Baghawi termasuk khianat ketika engkau tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan dan engkau senantiasa melakukan hal yang Allah haramkan. Khianat. Namun hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita bisa keluar. Kita bisa keluar dari keumuman manusia yang bodoh, yang zalim, dengan cara menunaikan amanah. Dengan cara menunaikan amanah yang Allah perintahkan, yang Allah tawarkan kepada kita. Syariat ini Allah tawarkan kepada kita, dan kita membelinya. Jangan jadi orang bodoh sebagaimana kebanyakan manusia. Jangan jadi orang yang zalim sebagaimana sifat dari kebanyakan manusia. Bagaimana caranya? Tunaikan amanah yang Allah berikan. Lakukan apa yang Allah wajibkan. Tinggalkan apa yang Allah haramkan. Menunjukkan engkau telah melakukan amanah, menunaikan amanah. Engkau bukanlah pengkhianat. Adapun khianat terhadap kaum muslimin, Allah sebutkan dalam surahnya, dalam ayatnya yang tadi Al-Anfal ayat 27, wa takhunu amana tikum wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian berkhianat terhadap kepercayaan-kepercayaan di antara kalian, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Apa maksud dari khianat di antara kalian? Maka disebutkan, kullun ma usnida ilaihi amrun min umuril muslimin, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepadanya dari urusan-urusan kaum muslimin. Walam takum bihi, namun dia tidak melaksanakannya. Khianat terhadap kaum muslimin adalah segala sesuatu yang disandarkan kepadanya, dititipkan kepadanya, namun dia tidak menegakkannya. Walam yu'addihi alal wajhil matlub, atau dia tidak menunaikannya dalam keadaan dia mampu. F fahuwa khainun, maka orang tersebut adalah pengkhianat. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah, definisi yang seperti ini biarpun disebutkan secara umum untuk urusan-urusan kaum muslimin, namun orang yang cerdas dia akan menilai definisi yang kita sebutkan tadi kembali ke dirinya, kembali ke dirinya. Karena sebagian manusia ketika disebutkan tentang umur urusan-urusan kaum muslimin, yang mereka bayangkan adalah pemerintah. Yang mereka bayangkan adalah pemerintah. Ini keliru. Ini umum. Namun khusus yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita cermati, hal ini juga termasuk pada person, kepada kita sendiri. Ketika orang menitipkan sesuatu kepada dirimu, engkau tidak amanah, engkau berkhianat. Atau contoh lainnya, ketika Allah Jalla wa'ala memberikan amanah kepada engkau, dengan engkau mendapatkan seorang istri, kemudian engkau mendapatkan anak. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga amanah. Engkau diamanahkan untuk mendidik mereka, mengajarkan mereka. Maka ketika engkau menelantarkan mereka, engkau tidak mendidik anak-anakmu, engkau tidak mendidik istri-istrimu, maka hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka menunjukkan engkau adalah pengkhianat. Engkau adalah pengkhianat. Dan khianat ini, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jangankan di akhirat, di dunia pun mereka telah mendapatkan ancamannya. Mereka akan mendapatkan atau merasakan dosa dari pengkhianatan tersebut. Salah satu dosa khianat yang langsung mereka rasakan di dunia, yaitu persaksian. Persaksian mereka tidak diterima. Ketika mereka bersaksi terhadap suatu perkara, maka tidak diterima. Ada seorang hendak menikah, ternyata saksinya adalah pengkhianat, tidak diterima. Ada orang yang melakukan zina, didatangkan saksi-saksinya, namun ternyata saksi-saksi tersebut adalah pengkhianat, tidak diterima persaksiannya. Atau di meja hakim terdapat perselisihan, didatangkan seorang saksi, namun ternyata saksi tersebut adalah pengkhianat, maka tidak diterima persaksiannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, radda syahadata al-kha'ini wal-kha'inah, tolaklah persaksian pengkhianat laki-laki dan pengkhianat wanita. Riwayat Abu Daud dan hadisnya hasan. Dalam riwayat Abu Dawud yang lain dan juga Ibnu Majah, riwayatnya sama Hasan. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan la tajuzu syahadatul kha'ini wal kha'inah. Tidak diterima persaksian pendusta, afwan, pengkhianat laki-laki dan pengkhianat wanita. Ini yang mereka rasakan di dunia. Adapun di akhirat, Allah persiapkan kepada mereka siksa yang lebih dahsyat, lebih pedih. Dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, akan membuat pengkhianat di hari kiamat nanti malu. Dia akan dipermalukan. Pengkhianat di hari kiamat nantinya, dia akan dipermalukan. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, "Idza jama'a Allahu awwalin wal akhirin yaumal qiyamah." Ketika nantinya Allah mengumpulkan orang-orang yang pertama dari Nabi Adam, wal akhirin sampai orang yang akhir, kita umat Nabi Muhammad, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, akan diangkat nantinya di yaumil qiyamah likulli khadirin, bagi pengkhianat akan diangkat dan diberikan kepada mereka liwa, bendera, akan dipermalukan. Kemudian disebutkan, dia bukan hanya mengangkat bendera tersebut yang dilihat oleh orang dari awal sampai akhirnya. Hadhihi khudratu fulan bin fulan, disebutkan namanya, ini dia pengkhianat si fulan, anaknya si fulan. Dipermalukan nantinya yaumil qiyamah para pengkhianat. Ancaman lainnya dari pengkhianat yaitu Allah masukkan para pengkhianat tersebut ke dalam neraka Allah. Ke dalam neraka Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ahlun nar khamsatun, penghuni neraka itu ada lima. Penghuni neraka ada lima. Ini dalam riwayat Muslim. Di antaranya, di antara penghuni neraka, rajulun la yusbihu wa la yumsi, seseorang tidak di pagi harinya atau tidak di sore harinya, illa huwa yukhadi'uka, kecuali dia menipumu. Atau dia melakukan pengkhianatan atas dirimu. An ahlika wa malika, terhadap dirimu, terhadap keluargamu, dan terhadap harta-hartamu. Penghuni neraka, seseorang dia berjalan di pagi harinya, berjalan di sore harinya, maksudnya di setiap harinya dia hidup di atas bumi ini dalam keadaan dia berkhianat terhadap orang lain, maksudnya dia menipu orang lain. menipu harta-harta orang lain, berkhianat terhadap harta orang lain, berkhianat terhadap keluarga orang lain, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Ancaman yang begitu mengerikan bagi mereka yang berkhianat dan bagi mereka yang senantiasa berdusta. Oleh karenanya, ahabbati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang tadi disebutkan. Masih ada dua sifat lagi yang Nabi sebutkan dalam hadis yang mulia ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.